mereka tidak leluasa melaksanakan ibadah. Sehingga alhamdulillah kita syukuri dan kita syukuri, dan kita doakan negeri kita, kita doakan pemerintah kita agar Allah Subhanahu wa taala membimbing, menjaga sehingga rakyatnya menjadi rakyat-rakyat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula dengan aman tersebut kita bisa belajar, anak-anak kita bisa belajar, kita bisa bekerja, memenuhi kebutuhan kita, mencari nafkah dan seterusnya. Ini adalah nikmat, nikmat yang sangat besar. Sehingga termasuk pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menghitungnya sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, yakni kita mengisi waktu dalam keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kita menuntut ilmu, dengan kita belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu adalah kita menata niat-niat kita semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam belajar kita menata niat kita adalah untuk mengangkat atau menghilangkan kebodohan dari diri kita, bukan dengan niat untuk menjadi orang yang pintar, orang yang tahu ini dan itu, kemudian berbangga diri di hadapan yang lainnya. Bukan, tetapi semata-mata untuk menyingkirkan kejahilan, yang mana kejahilan, kebodohan itu merupakan penyakit yang paling berbahaya. Ayol hadirun rahimah wa rahimahumullah, kita masih dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan kita sampai kepada hadis yang ke-80. Al-hadithus Samanun, hadis yang ke-80. Naam. Dan hadis yang ke-80 ini menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hambanya pada hari kiamat kelak. Naam. Qala rahimallahu taala an Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ma bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِكِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari sahabat Adi bin Hatim, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. Tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan dia akan diajak bicara oleh Tuhannya, melainkan dia akan diajak bicara oleh Rabbnya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, yang tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, maka dia pun menoleh ke kanan dan dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan dari amal perbuatan yang dia lakukan selama di dunia. Wayanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam, demikian pula dia menoleh ke kiri maka dia tidak melihat kecuali apa-apa yang telah dia lakukan demi amal-amal dari amal-amal yang telah dia lakukan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, dan dia pun melihat ke arah depannya maka dia tidak melihat kecuali neraka, api yang menyala-nyala di hadapan wajahnya. Fattaqun nara walau bisyikkit tamratin, maka adalah kalian takut dari api neraka tersebut walaupun cuma dengan sebelah buah kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, maka barang siapa tidak mendapatinya, tidak mendapatkan sesuatu walaupun sedikit untuk bersedekah, maka adalah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dalam rangka menjaga diri dari api neraka. Hendaklah bersedekah. Kalau tidak memiliki sesuatu yang bisa disedekahkan, maka adalah dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ayyul hadirun rahimani wa rahmakumullah. Sebelum kita penjelasan, kita baca penjelasan beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Dan ada pelajaran-pelajaran yang berharga yang kita bisa petik dari kisah keislaman beliau. Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu dahulunya adalah seorang Nasrani. Dan dia merupakan tokoh, bahkan merupakan raja bagi sukunya, suku Tayy. 6. Disebutkan atau diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari sahabat Abu Ubaidah bin Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan kisah keislaman Adi bin Hatim. Ini beliau bertanya kepada Adi bin Hatim, ceritanya bagaimana sampai masuk Islam. Kemudian Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan kisah keislaman beliau. Beliau menceritakan awal mulanya, yakni ketika dakwah Nabi Muhammad SAW sudah mulai berkembang masuk ke berbagai daerah di luar kota Madinah. 6. Maka suatu saat Rasulullah SAW mengutus suatu utusan yang dengan sebab itu dia sangat membenci Rasulullah SAW. Adi bin Hatim ketika itu, ketika masih Nasrani, membenci Rasulullah SAW dengan kebencian yang tidak terkalahkan dengan kebencian yang lain. Yang paling dia benci adalah Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah mengutus suatu utusan, dia pun menyingkir. Dia berangkat meninggalkan kaumnya, pergi ke tempat yang jauh, sampai dia katakan sampai dekat Romawi. Dia pergi sangat jauh. Kemudian setelah itu dia berpikir, ya, dia berpikir bahwasannya kalau Muhammad, ya, kalau Nabi Muhammad SAW, kalau Muhammad itu adalah seorang pendusta, tidak akan tersamar dariku kedustaannya. Pasti aku akan tahu kalau dia itu adalah seorang pendusta. Tapi kalau dia benar-benar seorang nabi, aku harus mengikutinya. Akhirnya dia pun berangkat, dia kembali. 6. Ke tanah Arab, kemudian dia menuju ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, dia menuju ke Masjid Nabi. Ke Masjid Nabawi, kemudian orang-orang yang mengenalnya, yang mengetahui dia, mengatakan, Ja'a Adi bin Hatim. Datang Adi bin Hatim, tokoh dari kaumnya, pimpinan dari kaumnya. Kemudian mengetahui kedatangan Adi bin Hatim tersebut, ya, maka Rasulullah SAW pun kemudian mengatakan kepada Adi bin Hatim, "Ya Adi bin Hatim, aslim taslam." Rasulullah mengatakan kepada Adi bin Hatim, "Wahai Adi bin Hatim, masuk Islamlah kamu, maka pasti kamu akan selamat. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu, engkau akan selamat." 6. Qultu, kemudian Adi bin Hatim mengatakan, "Innali dinan." Sesungguhnya aku ini sudah punya agama. Ya. Sesungguhnya aku ini sudah punya agama. Buat apa aku masuk Islam? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ini la'lamu bidinika minka." Sesungguhnya aku lebih tahu tentang agamamu daripada dirimu. Rasulullah mengatakan 2 atau 3 kali, "Aku lebih tahu daripada kamu tentang agamamu." 6. Kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya, "Alasta tar'usu qaumak? Bukankah kamu adalah pemimpin kaummu?" Yakni kamu adalah pimpinan bagi kaummu, rajanya. Qultu bala. Aku mengatakan iya. "Alasta ta'kulu al-marba?" Kemudian Rasulullah bertanya, "Bukankah engkau memakan harta marba?" Marba ini adalah harta, yakni 1/4 dari harta ghanimah. Kalau ghanimah peperangan, dialah yang mengambil 1/4. Nah, ini menunjukkan kekuatan dia di tengah-tengah kaumnya. Ya, kekuasaan dia di tengah-tengah kaumnya. Qultu bala. Dia mengatakan iya, demikian. Kemudian qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa zalika la yahillu fi dinika, dan yang demikian itu bukankah tidak halal di dalam agamamu. Ya, Rasul mengatakan bukankah makan seperempat harta dari ghanimah itu adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Nasrani. Adi bin Hatim pun tidak bisa menjawab, dia cuma tunduk. Dia membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Adi bin Hatim, aslim taslam. Baik Adi bin Hatim, kalau begitu masuklah Islam, engkau akan selamat. Aku yakin tidaklah akan menghalangi engkau untuk masuk Islam karena kemiskinan yang kamu lihat di sekelilingku. Ya, Rasulullah, keadaan beliau, kemudian para sahabat-sahabatnya, apa-apa yang dilihat tidak menampakkan kemewahan, tidak menampakkan kekayaan. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku yakin tidak akan menghalangimu kemiskinan yang kamu lihat di sekelilingku. Kemudian Rasulullah mengabarkan, ya, bahwasanya sudah hampir waktunya engkau akan lihat seorang wanita yang mengadakan sebuah perjalanan dari suatu tempat di atas ontanya dengan sekedupnya, mengadakan perjalanan tanpa ditemani, kemudian tawaf di Baitullah dalam keadaan aman. Jadi mengabarkan bahwasanya keadaan di Jazirah Arab ini akan aman, tentram, ya, tidak ada bahaya-bahaya yang mengancam bagi penduduknya. Kemudian Rasulullah mengatakan berikutnya, demi Allah, Allah akan membuka perbendaharaan Kisra bin Hurmus, yakni penguasa Persia. Allah akan membuka, yakni Allah Subhanahu wa taala akan meruntuhkan kekuasaan mereka dan takluk di bawah kekuasaan Islam. Dan kemudian engkau akan melihat bahwasanya harta itu Allah Subhanahu wa taala limpahkan, bahkan Allah tuangkan bagi orang-orang Arab di sini, sampai salah seorang di antara mereka ketika ingin bersedekah tidak tahu ini disedekahkan kemana karena melimpahnya harta. Naam. Kemudian setelah itu Adi bin Hatim mengatakan, demi Allah, aku benar-benar melihat, ya, seorang wanita yang dia mengatakan, yang dia naik di atas onta tanpa teman, kemudian dia tawaf di Baitullah, yakni menunjukkan keamanannya. Naam. Kemudian, dan sungguh aku termasuk pasukan yang pertama yang melululantakkan perbendaharaan Kisra bin Hurmus. Dia termasuk pasukan yang turut menyerang, ya, menyerang Persia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Dan wallahi demi Allah, pasti akan terjadi yang ketiga, ya, yang ketiga dia belum melihatnya. Nah, ini tentang kisah keislaman Adi bin Hatim, dan disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisyam rahimallahu taala tentang keislaman Adi bin Hatim, yakni ketika dia memutuskan untuk berangkat, ya, ke Masjid Nabawi. Nah, kemudian dia menuju ke Masjid Nabawi, menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian dia mengucapkan salam. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, man rajul, siapa gerangan laki-laki yang datang ini? Kemudian dia mengatakan, saya adalah Adi bin Hatim. Kemudian beliau mengajak Adi bin Hatim menuju rumahnya, ya, dari masjid menuju rumah Rasulullah SAW. Nah, di tengah perjalanan ternyata ada seorang nenek-nenek tua yang sudah lemah menghentikan Rasulullah SAW. Ya, menghentikan Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan hajat keperluannya, dan Rasulullah menanggapi keperluan tersebut, ya, sampai lama, sehingga terpikir di dalam hatinya, tidak mungkin dia ini seorang raja, ya, berarti dia ini adalah nabi, tidak mungkin raja kemudian dia diberhentikan oleh nenek-nenek, kemudian berbicara dengan pembicaraan yang cukup panjang sampai urusan nenek-nenek yang tua tadi itu selesai. Kemudian setelah selesai, kemudian Rasulullah dan Adi bin Hatim pun menuju rumah Rasulullah SAW. Kemudian ketika dia masuk ke rumah Rasulullah SAW, dia dapati rumah yang sangat sederhana. Rasulullah SAW kemudian membentangkan bantal dari kulit, ya, bukan tikar, kalau tikar luas, ya, bantal, yakni cukup untuk diduduki satu orang. Rasulullah membentangkan bantal itu, kemudian menyuruh Adi bin Hatim, duduk di sini, silakan duduk. Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, Anda yang duduk di sini. Kemudian Rasul mengatakan, bahkan antum yang harus duduk di sini. Akhirnya Adi bin Hatim pun duduk di atas bantal tersebut. Kemudian Rasulullah duduk di atas tanah karena rumah beliau enam dari tanah. Kemudian dia mengatakan lagi, sungguh ini adalah seorang nabi. Tidak mungkin raja seperti ini. Nah, dan ini dengan ketawaduan yang dia lihat pada diri Rasulullah SAW menjadi sebab keislamannya. Di samping pembicaraan yang terjadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibnu Hibban tadi. Dan ayyuhal hadirun, demikianlah. Ini merupakan teladan Rasulullah SAW bagaimana beliau berdakwah. Bagaimana mendakwahi seorang Nasrani. Rasulullah mengatakan, aslim taslam, masuk Islamlah kamu, engkau akan selamat. Nah, kemudian ketika ada pembicaraan, baru dijelaskan syubhat-syubhat yang mereka miliki. Nah, didudukkan. Karena pada dasarnya, fitrah ini adalah fitrah yang masih salimah, itu akan menerima al-Islam. Tetapi kalau seorang memaksakan agama kamu harus masuk Islam, kalau tidak kamu demikian-demikian, diolok-olok, dijelek-jelekan, bagaimana akan menerima? Tetapi justru dengan sebaliknya, Rasulullah SAW mendakwahi orang tidak dengan memamerkan kekayaan, tetapi dengan menampakkan ketawaduan, menampakkan budi pekerti yang mulia, yang luhur. Ini diantara faedah-faedah berkaitan dengan kisah masuk Islamnya Adi bin Hatim. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nah, dan ini juga adalah mendorong bagi kita agar kita bersemangat apabila ada kesempatan, ada waktu. Nah, dengan cara yang sebaik-baiknya kita sampaikan al-Islam itu. Jangan dianggap berdakwah atau yang butuh dakwah adalah kaum muslimin. Tidak. Kaum muslimin memang mereka jahil banyak terhadap agamanya. Mereka butuh penjelasan terhadap atau tentang perkara-perkara agamanya. Tetapi apabila ada kesempatan kita untuk mendakwahi mereka-mereka yang belum berislam, ini adalah kesempatan yang sangat besar. La yahdiyaka bika rajulan wahidan khairan laka min khumrin na'am. Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah, mendapatkan harta yang sangat mewah, yang sangat mahal. Nah, ini ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan bisa jadi seorang itu masuk ke dalam Islam bukan karena penjelasan kita yang banyak. Bisa jadi dia mendengar perkataan masuk Islamlah kamu, kemudian mengiang-iang di dalam pikirannya. Dia kemudian tidak bisa tidur, kemudian dia pun membuka, mentelaah. Bisa jadi dia masuk Islam. Karena memang betapa banyak orang yang masuk Islam bukan karena didakwahi oleh orang Islam. Dia belajar, mendalami agama, mendalami kitab Injil, mendalami ini. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Dia mendapati berbagai macam perkara-perkara yang tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga dia meninggalkan apa yang ada padanya dari agama-agama yang sebelumnya. Kemudian dia memeluk agama Islam. Nah, ini berkaitan dengan kisah Adi bin Hatim. Semoga memberikan faedah dan pelajaran bagi kita dan memberikan semangat bagi kita untuk berdakwah. Balighani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Naam. Qala Syekh rahimallahu taala, hadza haditsun azimun, ini adalah hadis yang agung. Tadhammana min 'azamatil bari ma la tuhitu bihil uqulu wala tu'abbiru anhu al-alsunu. Hadis yang agung ini mengandung keagungan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Apa-apa yang tidak bisa digapai oleh akal, apa-apa yang tidak bisa diungkapkan oleh lisan. Nah, keagungan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa digambarkan oleh penggambaran manusia. Sejenius apapun akal manusia tidak akan bisa meliputi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa meliputi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lisan sefasih apapun lisan itu tidak akan bisa menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. 6. Akhbara fihi sallallahu alaihi wasallam anna jami'al khalqi sayukallimuhum Allah mubasharatan min duni turjuman wala wasitatan. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya semua makhluk, semua manusia itu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa penterjemah, tanpa perantara. Wa yas'aluhum an jami'i a'malihim, dan Allah akan bertanya kepada mereka tentang amal-amal mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan selama hidup mereka. 6. Khairiha wa syarriha, daqiqiha wa jaliliha, sabiqiha wa laqihik wa lahiqiha. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang seluruh amalan mereka, baik amalan yang baik maupun yang buruk, amalan yang kecil maupun yang besar, amalan yang telah berlalu ataupun amalan yang dilakukan setelah itu. Ma'amilahul ma'alimahul aibadu wa manasuhu minha, apa-apa yang masih diketahui oleh hamba tersebut ataupun apa yang sudah dilupakan. Amal-amal kita lebih banyak yang kita lupa daripada yang kita ingat. Bahkan dosa-dosa kita banyak yang telah kita lupa daripada yang kita ingat. Wa dzalika annahu li'azamatihi wa kibriyaihi kama yakhluquhum wa yarzuquhum fi sa'atin wahidatin wa yab'athuhum fi sa'atin wahidatin fa innahu yuhasibuhum jami'ahum fi sa'atin wahidatin. Dan yang demikian itu karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena kebesaran, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dan memberikan rizki kepada mereka pada satu saat, pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk, Allah memberikan rizki kepada banyak makhluk pada saat yang sama. 6. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka pada saat yang sama. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh mereka. Allah akan menghitung seluruh amal perbuatan mereka juga dalam satu waktu. Semua itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fatabaraka man lahul 'azamah wal majd, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kepunyaannya lah keagungan dan kemuliaan. Wal mulkul 'azim wal jalal, dan kerajaan yang agung lagi mulia. Naam. Wa fi hadhihi al-halati allati yuhasibuhum fiha laisa ma'al 'abdi ansarun wala a'wanun wala auladun wala amwalun. Dan dalam keadaan ini, yakni keadaan ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka, maka pada keadaan itu tidak ada bersama hamba seorang penolong pun. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong hamba tersebut. Tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Tidak ada anak-anak, tidak ada harta di sisinya. Qad ja'ahu fardan kama khalaqahu awwal marratin. Maka dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala seorang diri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya pada awal penciptaan. Allah lahirkan dia, Allah ciptakan dia adalah sendirian. Datang ke dunia ini sendirian, maka demikianlah dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala juga sendirian. Qad ahatat bihi a'maluhu tatlubul jazaa bil khair wa syarr, dan sungguh dia telah diliputi oleh amalan-amalannya yang menuntut balasan baik berupa kebaikan ataupun kejelekan. An yamini wa shimalihi, yang mana amalan-amalan itu berada di samping kanannya dan samping kirinya. Wa amamahun naru la budda lahu min wurudiha, dan di depannya adalah api yang menyala-nyala yang mau tidak mau dia harus melewatinya, melewati sirat. As-sirat, semua akan melewati as-sirat tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka sesuai dengan iman dan amal mereka. Kalau iman dan amal mereka adalah bagus, maka Allah Subhanahu wa taala akan lewatkan mereka dengan 6 lewat yang bagus, dengan cepat. Tetapi kalau amalannya kurang, masih banyak kejelekannya, maka demikian pula dia akan mendapatkan berbagai macam kesulitan untuk melewatinya. 6. Fal ila sudurihi minhu sabil, maka adakah jalan keluar atau jalan keselamatan dari melewatinya tersebut? Apakah bisa selamat ketika melewati jalan tersebut? La sabila ila zalika ila birahmatillah, tidak ada jalan yang demikian itu, yakni tidak akan selamat kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa bima qaddamat yadahu minal a'malil mundiyah minha, dan dengan modal amalan yang telah dilakukan dari amal-amal yang bisa menyelamatkan. Jadi seorang akan selamat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan itu tergantung dari amal-amal yang dilakukan selama di dunia. Walihada hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala ittiqa'in nari walau bi syai'in bisayil yasir. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendorong umatnya untuk berlindung dari api neraka walaupun dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang dianggap sepele. Ya, sehingga jangan sampai jangan pernah kita meremehkan suatu kebaikan pun. Ya, karena kita akan menyesali kebaikan walaupun kelihatannya kecil yang kita lewatkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala mereka mengharapkan bisa kembali ke dunia walaupun sekejap untuk beramal kebaikan. Naam. Sehingga jangan sampai kita menyepelekan perkara yang kita anggap kecil padahal itu adalah kebaikan. Maka apabila kita mendapat perkara walaupun kecil, kita sebenarnya mampu untuk melakukan, jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Naam. Kasyik tamratin, seperti sebelah kurma. Kurma dipotong, dibagi dua. Naam. Walaupun bersedekah dengan sekecil itu, ini mengandung nilai keselamatan. Ya. Mengandung nilai keselamatan. Jangan diremehkan, cuma setengah kurma apa sih manfaatnya? Tidak demikian. Ya, selama itu kebaikan mendatangkan manfaat bagi orang lain, maka kita lakukan. Naam. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah, maka barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka adalah dia berbicara dengan perkataan yang baik. Karena perkataan yang baik itu juga merupakan sedekah. Ya, perkataan yang baik itu juga merupakan sedekah. Bahkan terkadang perkataan yang baik ini tidak ternilai. Ya, tidak ternilai seperti harta. Ya, harta bisa dinilai. Kurma setengah kilo atau satu buah harganya sekian. Tapi kalau perkataan yang bagus ini tidak ternilai. Naam. Wa fi hadzal haditsi anna min a'dhamil munjiyati minan nar al-ihsan ila al-khalqi bil mali wal aqwal. Dan di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya termasuk sebesar-besar perkara yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari api neraka adalah berbuat baik kepada makhluk, berbuat baik kepada orang lain, baik dengan harta maupun dengan kata-kata. Ya, ini termasuk sebab yang terbesar yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka adalah berbuat baik terhadap orang lain, baik dengan harta maupun dengan kata-kata. Wa anal 'abda la yanbaghi lahu an yahtaqira min al-ma'rufi walau syai'an qalilan. Dan bahwasanya seorang hamba tidak sepantasnya baginya meremehkan dari suatu kebaikan pun walaupun dia kecil kapasitasnya, walaupun kecil jumlahnya. Wal kalimatut thayyibatu tashmulun nasihata lil khalqi bita'limihim ma yajhaluna wa irsyadihim ila masalihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Dan perkataan yang baik ini mencakup nasihat kepada orang lain. Ini perkataan yang baik. Kita nasihati saudara kita. Naam, kita arahkan. Naam, bita'limihim ma yajhalun, dengan menyampaikan atau memberitahu kepada mereka apa-apa yang mereka tidak tahu. Dan mengarahkan, membimbing mereka kepada apa-apa yang bisa mendatangkan kebaikan, baik kebaikan duniawiyah maupun kebaikan diniyah. Naam. Ya, ini termasuk perkataan yang bagus. Jadi ketika kita menyarankan saudara kita terkait dengan pencaharian mereka, ahsan kamu bekerja seperti ini lebih barokah insyaallah. Ya. Dia lebih aman dari riba, dia lebih aman dari ikhtilat dan lain-lain. Bagus ini. Saya enggak bisa, saya ajari. Naam. Ini bernilai. Walaupun urusan dunia, dia akan mendapatkan balasan di akhirat, mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa termasuk sebab diselamatkannya kita dari api neraka. 6. Wa tashmulul kalamul musirru lil qulub. Dan termasuk dalam kalimat thayyibah ini adalah perkataan yang menyenangkan hati. Kita menyampaikan perkataan, kata-kata yang menyejukkan hati saudara kita, menggembirakan saudara kita, ini juga termasuk kalimat thayyibah. Ini termasuk sebab untuk melindungi diri dari api neraka. Jadi jangan justru sebaliknya, sukanya bikin perkataan yang bikin saudaranya down, bikin saudaranya pikiran, bikin saudaranya susah. Jangan. Tapi hendaklah kita mengucapkan perkataan yang bisa memasukkan kegembiraan di dalam hati kita. Asyaruh li surur, dan melapangkan dadanya. Ya. Al-muqarin bil basyasyati wal busyri, yang disertai dengan wajah yang ceria dan kabar gembira. Ya. Jadi kita menyampaikan kata-kata yang bagus, tetapi mukanya juga menyesuaikan. Jangan sampai mengatakan isinya bagus tetapi muatannya nam asam, ya, tetap kata-katanya menjadi asam. Karena apa? Muka yang menyampaikan ini dengan asam, dengan cemberut. Ya. Nam. Watashmulu adzikra lillahi wassana'a alaihi. Kalimat thayyibah ini juga termasuk di dalamnya adalah zikir kepada Allah. Demikian pula menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ahkamahu wa syara'iahu. Demikian pula menyebutkan hukum-hukumnya dan syarat-syariatnya. Ya, termasuk kalimat thayyibah. Kita murojaah dalam ilmu-ilmu syar'i, membahas fikih hukum wudu, hukum salat. Ini termasuk kalimat thayyibah. Naam, termasuk kalimat thayyibah, termasuk sebab yang bisa melindungi seorang hamba dari api neraka. Fa kullu kalamin yuqarribu ila Allah wa yahsulu bihi an-naf'a li ibadillah fa huwa dakhilun fil kalimati thayyibah. Maka setiap perkataan yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap perkataan yang bisa mendatangkan manfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dalam kategori al-kalimah at-thayyibah. Dia masuk dalam kalimah at-thayyibah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u." Kepadanya lah perkataan yang baik itu akan naik. Demikian pula amalan soleh itu akan naik kepadanya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal baqiyatus shalihat." Dan amal-amal soleh yang kekal, ya, amal-amal soleh yang kekal. Wa hiya kullu amalin wa qaulin yuqarribu ila Allah, dan dia adalah setiap amal, ya, setiap perbuatan dan ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa yahsulu bihi naf'u li khalqihi, dan mendatangkan manfaat bagi makhluk-makhluknya. Khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Itu lebih baik balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik lagi kesudahannya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Naktaibatul qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.